Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal. Pada kesempatan hari ini, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermajelis di tempat yang mulia ini. Dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah jalla wa'ala untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah jalla wa'ala dengan menunaikan salah satu ibadah azimah, ibadah yang sangat besar dan agung, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, at-tafaqquh fid-din. Oleh karena itu, ikhwatil kiram, karena kita sedang berada dalam sebuah ibadah, kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk mengikhlaskan nawaya, mengikhlaskan niat-niat kita semuanya. Karena min syarat qabulil amal, di antara syarat diterimanya amal adalah ketika seorang melakukannya mukhlishan liwajhihi, ikhlas untuk mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah jalla wa ala. Dan juga tentunya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita berusaha melaksanakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Adab-adab yang diajarkan oleh beliau, adab-adab Al-Quran wa Sunnah tentang majlis-majlis ilmu juga telah diterangkan dan dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti misalnya memperluas majlis. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika dikatakan untuk kalian, kepada kalian, lapangkanlah majlis, maka lapangkanlah. Apa pahalanya? Yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan untuk kalian. Ya, akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang tidak merasa berat ketika diminta untuk meluaskan apa? Majlis. Ya, lebih maju ke depan, lebih apa namanya, menggeser ke kanan, ke kiri, sehingga ada apa? Tempat untuk saudaranya. Yang seperti ini ternyata tidak sia-sia. ada pahala besar dari Allah, yaitu Allah akan memberikan kelapangan. Sebagaimana Anda melapangkan tempat untuk saudara Anda fi majalisil ilmi, Allah memberikan balasan juga berupa dilapangkannya Anda. Tidak disebutkan di dalam ayat ini dilapangkan apa. Maka kita berharap dilapangkan oleh Allah segala urusan kita. Ya, urusan dunia kita, agama kita, ila akhirih. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maudhu' pembahasan kita sore hari ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang diharapkan oleh kita semuanya karena kita merasakan butuhnya pembahasan ini. Al-aba wal ummahat, para bapak, para ibu, ya, wa al-muslimun khusus al-umuman, kaum muslimin secara umum, membutuhkan pembahasan ini. Pembahasan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Terkhusus di masa-masa fitan, ini lebih khusus lagi. Di masa-masa banyaknya fitnah, banyaknya kejelekan. Walhamdulillah, para ulama kita banyak membicarakan tentang masalah ini. Dan telah ditulis kitabat, tulisan-tulisan. Nah, tentang tarbiyatul aulad. Dan asatidzah, ahli sunnah wal jamaah juga walhamdulillah, ya, banyak membahas dan memiliki semangat serta kepedulian di dalam pembahasan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Dan pada kesempatan ini, kita juga ingin bersama-sama mengikuti jejak para ulama dan asatidzatul kiram yang telah mendahului kita di dalam pembahasan-pembahasan dan nasaih terkait dengan tarbiyatul aulad, untuk kita juga bersama-sama, ya, membahas masalah ini. Dan insyaallah ta'ala sebenarnya pembahasan tarbiyatul aulad bukan pembahasan yang asing pada antum semuanya. Namun di sini kita memiliki harapan dengan kita mengulang kembali pembahasan ini, mudzakaratul ilm, maka kita akan mendapatkan barokah majelis ilmu, ya, barokah dari Allah, dan juga tentunya fawaid yang lain insyaallah ta'ala. Kita awali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dengan mengingatkan kepada seluruh orang tua tentang besarnya nikmat anak atas kita semuanya. Ya, yeah. Tidak diragukan lagi bahwasanya al-aulad, ad-dhurriyah, anak dan keturunan ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Bahkan para nabi, para rasul yang lama tidak memiliki putra pun berharap kepada Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jal. Seperti Nabi Zakaria, ya, dalam keadaan sudah memutih, rambutnya beruban. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon, tidak pernah putus asa. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar diberi keturunan. Karena memang aulad, anak-anak adalah nikmat yang besar. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan memberikan untuk beliau Yahya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelumnya, Abul Anbiya, juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika lama beliau tidak memiliki putra. Pun demikian, sampai beliau beruban, sampai beliau berumur, bahkan istri beliau juga sudah berumur, ya, akhiran, dalam keadaan kemungkinan memiliki putra jauh menurut perhitungan manusia. Namun tidak pernah putus asa di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah memberikan untuk Nabi Ibrahim, ya, Ismail dan juga Ishaq. Ismail dan juga Ishaq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya anak memang perhiasan kehidupan dunia ini. Qala Allah Jalla wa Ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun, harta dan juga banun, keturunan, anak-anak, adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia ini. Orang tua bahagia dengan hadirnya buah hati. Bapak dan ibu ya tertawa ceria ya dengan hadirnya buah hati mereka. Wabillahi taufik. Ini tabiat fitrah manusia suka dengan ini. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Namun ya wajib bagi kita semuanya untuk mengetahui. Baik, masalah tsaniyah. Masalah yang kedua, setelah kita sedikit mengingat bahwasanya anak itu adalah nikmat yang sangat besar dan secara fitrah manusia menginginkan untuk mendapatkannya. Perkara yang lain, kita sebagai orang tua harus mengetahui bahwasanya mereka itu, anak-anak itu yang merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla memiliki hukuk, memiliki hak. Ya, memiliki hak. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan wa inna liwaladika alaika haqqan. Dan sesungguhnya anak-anak kamu atas kamu memiliki hak. Ya, sehingga tidak boleh kita ya melupakan hak-hak mereka. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengunjungi Abu Darda, mengunjungi sahabatnya, ya, saudaranya Abu Darda, yang ternyata Abu Darda sangat bersemangat dalam beribadah, malam sholat semalam suntuk, siang selalu berpuasa, seperti itu, ya, sampai ya istrinya pun memuji suaminya dari sisi semangat ibadahnya, ya, sehingga sang istri mungkin tidak perlu untuk berdandan, tidak perlu untuk ya menyiapkan banyak makanan, nah menyiapkan makan bagaimana, sedang apa? Berpuasa, sarapan tidak mungkin. Makan siang juga tidak mungkin. Sore juga tidak mungkin. Ya. Ya ini memuji. Ya. Tentang suaminya Abu Darda. Namun di sisi yang lain. Kita mengetahui bersama bahwasanya al-hirs, semangat di dalam beribadah itu tidak cukup. Ya. Wa ikhlasul ibadah, ikhlas dalam beribadah tidak cukup. Harus diiringi dengan perkara yang kedua yaitu mata. Mutaba'atu ar-rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Mencocoki tuntunan apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, kalau seorang hanya ikhlas saja namun ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, dan ketika itu mungkin luput pada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka adalah para sahabat Nabi al-kiram yang sangat mulia. Dan di antara kemuliaan mereka adalah ketika mereka sebelumnya tidak tahu, ya, kemudian diberitahu ada ilmu yang tadinya mereka tidak tahu, mereka diperingatkan sesuatu yang mungkin salah terjatuh kepadanya. Karena sahabat juga manusia biasa, yukhti wa yusib, ya, terkadang salah. Namun mereka para sahabat adalah orang yang paling cepat untuk mada kembali kepada al-haq. Ya. Datang Salman Al-Farisi, kisah yang panjang, ya. Ketika itu Salman Al-Farisi datang disuguhi makan, ternyata Abu Darda berpuasa. Salman mengatakan, "Ndak, kamu buka puasa." Akhirnya buka puasa. Makan bersama Salman. Ya. Malam ketika Salman akan tidur, Abu Darda berdiri untuk sholat. Ditarik oleh Salman, tidur. Belum saatnya. Tengah malam mau bangkit lagi, ditarik lagi oleh Salman. Ayo tidur. Karena kebiasaan sahabat Abu Darda, sholat semalam apa? Suntuk. Sampai akhirnya, ya, menjelang akhir, sepertiga malam yang terakhir, Salman Al-Farisi yang bangun kemudian apa? Ya, mengajak Abu Darda untuk sholat. Di situ kemudian beliau mengingatkan bahwasanya masing-masing kita ini, ya, na'am, inna li rabbika alaika haqqan. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Jasadmu punya hak. Ya, keluargamu, istrimu punya hak. Anak-anakmu juga punya mada hak. Nah, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah masing-masing orang yang punya hak itu hak-hak mereka. Ya, jangan di ya lupakan hak-hak mereka. Hak mereka artinya kewajiban kita. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah wajib atas kita semuanya, ya, ketika mendapatkan nikmat anak ini, ya bukan hanya sekedar senang, ini saya punya anak 1, 2, 3, 4 senang, itu saja berbangga, berbangga-bangga dengan banyaknya anak lah, tidak. Namun di sisi yang lain hendaknya masing-masing kita menyadari bahwasanya mereka itu memiliki mada hukuk, memiliki hak-hak. Artinya kita punya kewajiban atas mereka. Bapak memiliki kewajiban atas anak-anaknya. Bagaimana dengan ibu? Ummahat, kadzalik. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mar'atu, seorang wanita, seorang ummahat, seorang ibu, ra'iyah, dia menjadi penanggung jawab. Dia memiliki amanah untuk mengurusi baiti ba'liha, rumah suaminya. Nah, wa waladih, dan juga anak-anaknya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah berikan kepadanya. Ini tentunya masalah yang besar, karena akan diminta pertanggungjawaban di hadapan siapa? Allah. Baik, coba lihat bagaimana hadis-hadis ini menyebutkan. Disebutkan bahwasanya mereka punya hak, anak-anak punya hak. Artinya itu kewajiban kita. Ditekankan lagi bahwasanya masalah itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas'ulah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin, orang yang memiliki amanah, mendapatkan beban amanah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yaqut yahutha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Ini sisi yang lain yang menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Atas anak-anak kita. Ya. Di samping disebut sebagai hak, dan itu adalah kewajiban kita, dan disebut itu sebagai perkara yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal. Di sisi yang lain, kalau kita tidak bertanggung jawab, dikhawatirkan kita tidak mencium bau mata jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidaklah ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepadanya untuk mengurusi ra'iyah. Ra'iyah yakni yang diurusi masyarakat atau yang semisalnya, termasuk kita, wallahu a'lam bishawab, anak-anak itu adalah ra'iyah kita. "Falam yakhutha bi nasihatin." Namun dia tidak memberikan nasihat, tidak memberikan ketulusan untuk mereka, ketulusan di dalam menunaikan hak-hak mereka, ya, dan yang semisalnya, illa lam yajid ra'ihatal jannah, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang kedua, ya. Kita mengingatkan bahwa mereka ini anak-anak kita memiliki hak. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masalah as-salisah, masalah yang ketiga. Harus diketahui bersama dan difahamkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya hak-hak anak itu bukan hanya hak-hak lahiriah saja. Tetapi mereka juga memiliki hak-hak mada batiniah. Betul, di antara hak itu adalah hak-hak lahiriah. Makanan untuk mereka, pakaian yang menutupi aurat mereka, tempat untuk berteduh untuk mereka. Ketika mereka sakit, kita apa? Berusaha untuk ya memberikan obat kepadanya, untuknya. Naam. Tetapi di sana ada hak lain yang ini diperhatikan dalam syariat Islam, yaitu hak tarbiyah. Dari mana kita tahu? Ya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dari apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasalam wa ashabuhul kiram. Ya. Wabillahi taufiq. Hak pakaian, hak makanan harus dipenuhi. Ya, sebagai bapak punya tanggung jawab, anaknya enggak pakai pakaian yang bisa menutupi aurat sementara dia mampu, berdosa dia. Harus berusaha untuk mencari. Ya, nafkah. Ya. Sampai datang seorang wanita Hindun kepada Rasul alaihi salatu wasallam menceritakan tentang suaminya. Ya. Karena Nabi sebagai seorang rasul dan beliau juga sebagai orang yang ketika disampaikan masalah akan menyelesaikan permasalahan dan beliau sebagai hakim. datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan penuh kekhawatiran, penuh takut dan penuh ketakwaan. Ya. Berkata, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku syahih." Syahih yakni ya, tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupi untukku dan untuk anak-anakku. Ya, sebenarnya ada, barangkali karena sebab ya, safar atau yang lain, sehingga ketika memberikan nafkah itu apa? Tidak cukup. Dan dia bilang tidak cukup itu betul-betul dengan penuh ketakwaan, bukan dengan apa? Hawa nafsu. Ya, jane cukup ning ngomongnya ora cukup, ini kan tidak benar ya kan. Aslinya cukup sebenarnya. Ya. Ini betul-betul tidak cukup. Ya. Nah, wabillahi taufik. Sampai akhirnya Rasulullah, saya terpaksa mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuan suami saya. Ya mungkin sedang safar atau yang semisalnya. Ya. Apakah boleh ya Rasulullah? Ini khawatir ini sebagai bentuk apa namanya? Sesuatu yang diharamkan. Bentuknya seperti mencuri ya atau tidak harta suaminya. Tapi kalau saya tidak ngambil, mungkin anak saya tidak makan. Kurang. Ya. Ya. Anak 15 misalnya kan. Ya, kemudian dikasih jatah satu hari 5.000. Wah, pusing juga ini. Ya, misal ini contohnya terlalu ekstrim barangkali ya kan. Ya, 5.000 untuk 15 anak. 5.000. Berarti berapa masing-masingnya itu? Nah, tidak ketemu, ya kan? Tidak ketemu. Yang ma'ruf itu di masyarakat itu berapa? Ya. Misalnya yang ma'ruf adalah 15.000 misal. Ya untuk beri beras 10.000, kemudian untuk 5.000 untuk apa? Lauk misal. Itu yang ma'ruf misalnya seperti itu. Diberi 5.000. 15 anak. Wah, kotor nih bahaya. Ya. Nah, suaminya tidak ada. Tahu suaminya itu kaya sebenarnya. Ada kotak di situ banyak apa? Uang, ya kan? Di saku ada uang, di mana-mana ada uang. Tapi kok dikasih cuma 5.000? Misal. Ya, misal. Akhirnya ngambil terpaksa. Nah, ini ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ya. Apakah saya haraj, yakni berdosa ya Rasulullah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Khudhi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi banik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Khudhi min malihi, enggak apa-apa, ambillah dari hartanya ya. Bil ma'ruf, dengan caranya apa? Ma'ruf. Yang ma'ruf itu berapa? Yang ma'ruf ya sesuai dengan apa? Uruf. Itu 15.000. Berarti kurang berapa tadi? 10.000, jangan lebih-lebih ya. Khudhi min malihi ma yakfiki, yang bisa mencukupi kamu dan mencukupi anak-anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang apa? Ma'ruf. Ya. Kenapa diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ya memang itu kewajiban sebagai seorang bapak. Kewajiban sebagai seorang suami yang dia harus memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Sehingga ketika dia memberikan sesuatu yang tidak cukup dan dia memiliki yang lain sesungguhnya, tidak mengapa bagi seorang istri untuk mengambilnya ya bil ma'ruf, yang mencukupi dia dan untuk apa namanya anak-anaknya. Na'am. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Soal misalnya, istri dibelikan baju tapi tidak ada kerudungnya. Ya. Misal, ya kan. Kemudian suaminya pergi safar. Ya. Nah, kemudian suaminya telpon, "Tolong anak anaknya anak kita di anu diantar ke tempatnya kakek di rumah sebelah ya. Enggak punya kerudung ini namanya." Boleh enggak mengambil uang ya? Kan enggak dikasih tahu tadi namanya. Mengambil uang untuk beri kerudung hijab yang menutupi apa? Ya, dirinya, wajahnya. Boleh enggak? Atau enggak boleh mengambil? Keluar tanpa hijab. Ya tidak. Ya, itu tadi, boleh mengambil tanpa apa namanya? Ya. Tanpa izin suaminya, terus ditelepon tidak bisa, dan seterusnya. Sudah ambil, khudhi min malihi, ma yakfi, wa yakfi mada, dan ini, ya beli yang biasa saja, yang ma'ruf. Ya. Biasa membeli modelnya yang seperti itu, ya jangan yang mahal-mahal. Ya. Lihat kemampuan suaminya juga. Ya. Kenapa diizinkan? Ikhwatil kiram, rahiman, rahimakumullah, karena memang itu kewajiban siapa? Ya suami. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya, istrinya. Pakaian, makanan, tempat berteduh. Nah, ini wajib. Namun bukan hanya perhatian dari sisi lahiriah saja. Namun juga dari sisi mana tadi? Dari sisi tarbiyah. Ya, taatiniyah, perhatian, tarbiyah. Naam. Dan ini kita dapatkan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram dan para sahabatnya yang mulia. Naam. Ini masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wajib untuk kita ingatkan kepada orang tua seluruhnya bahwasanya kewajiban Anda sebagai orang tua atas anak-anak Anda bukan hanya dalam permasalahan lahiriah saja, namun juga masalah batiniah pendidikan tarbiyah anak-anak. Agar jangan sampai ada orang tua yang merasa sudah melaksanakan kewajibannya hanya dengan apa? Ya, memberikan, mencukupi materinya saja. Saya sudah mencukupi anak saya, sudah saya berikan sepeda, sudah saya berikan sepatu, sudah saya berikan sandal, bahkan 5 pasang saya berikan sandal, sudah saya berikan ini macam-macam, tapi tidak ada pendidikan, tidak ada perhatian. Ya, dilepas begitu saja. Nah, belajar bersama dengan apa namanya, pembantunya, karena orang tuanya semuanya sibuk, bapaknya sibuk, istrinya sibuk, cari pembantu juga. Akhirnya belajar akhlak dan adab dari siapa? Pembantunya. Belajar bicara juga dari pembantunya. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Belajar ibadah juga dari pembantunya. Pembantunya tidak pernah sholat, akhirnya juga tidak pernah apa? Sholat. Coba lihat bagaimana. Walaupun secara perhatian seakan-akan dia sudah memberikan apa? Perhatian, tapi belum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi namanya pembantu. Ya. Itu biasanya yang penting anaknya diam. Enggak rewel, ya kan? Ya. Biar enggak rewel, ya. Sudah ayo nonton, nonton TV. Ya, nonton film ya. Ini, makanan juga yang penting dia senangnya apa, yang membahayakan kesehatan pun enggak peduli. Yang penting apa? Diam, ya. Yang penting diam, yang penting tugas selesai. Anaknya diam, sudah rusak nanti anak-anak itu. Terbawa fitan, fitnah, syubhat, syahwat. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masalah yang keempat. Ya. Tapi di antara masalah yang juga penting untuk kita ingatkan, ya. Jadi semuanya adalah bagian dari pembahasan tarbiyah, ya. Al-aulad. Dan bagaimana Islam memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan anak-anak. Kita perlu untuk mengingat dan menjawab sebuah pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, model pendidikan dan tarbiyah yang bagaimana yang kita akan pilih dan kita akan ambil dan kita akan terapkan? Ya. Ini sebuah pertanyaan. Apakah anak-anak kita akan kita jadikan sebagai kelinci percobaan dengan berbagai macam teori pendidikan, dengan berbagai macam metode pendidikan? Ataukah kita ingin mencari sesuatu yang sudah jelas bermanfaat, jelas dijamin akan memberikan kebaikan, jelas telah mendapatkan apa namanya keridhaan dari Allah Azza wa Jalla? Ya. Ini sebuah pertanyaan. Ya. Yang mungkin sebagian orang tidak berpikir untuk bertanya dengan pertanyaan ini. Sebagian tidak berpikir. Nah, buktinya. Ya. Saya pernah mendapatkan cerita ada orang yang memasukkan anaknya ke sekolah apa? Ya, Kristen. Ya, Muslim dia. Bahkan orang Arab nih, lucu sekali nih. Orang Arab nih. Betul-betul ini terjadi. Orang Arab. Ya. Sekolahnya di sekolah apa namanya? Ada kebaktiannya, kok bisa ya? Sampai dimarahi sama keluarga besar. Ya, akhirnya dikeluarkan. Ya. Ya. Kan tidak berpikir, ya atau tidak? Dia hanya melihat ini sekolah favorit, ini sekolah yang mungkin, tapi tidak berpikir tadi, bahaya-bahaya yang ada di dalamnya. Ini urusan akidah. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini contoh, memang ada orang-orang yang tidak memikirkan, ya, tidak peduli, ya, pendidikan anaknya, metode apa yang dipakai, mana yang harus saya lakukan dan saya terapkan untuk pendidikan anak-anak saya. Terkadang hanya melihat satu sisi saja, dua sisi saja, dan tidak melihat dari seluruh apa namanya sisinya. Maka jawaban atas pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini jawaban yang tidak bisa dan tidak boleh dikoreksi. Karena jawaban ini mesti apa? Benar. Ya. Tidak boleh dikoreksi. Ya. Bahwasanya pendidikan yang terbaik, pendidikan yang apa namanya diparokai, ya, pendidikan yang tidak ada apa namanya kesalahan padanya adalah pendidikan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya kita wajib merujuk kepada bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wasallam apa mentarbiyah mendidik anak-anak. Ya, bukankah kita sebagai seorang Muslim yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim tentang siapa teladan yang terbaik? Siapa contoh yang terbaik dalam hidup kita ini? Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim. Dan kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau haramkan kami dari syafaat Nabi-Mu. Aku mohon kepada-Mu, ya Allah, aku termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Saya memohon kepada-Mu, ya Allah, Engkau kumpulkan aku bersama dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini sebagai Muslim yang mencintai Nabi Alaihi Salatu Wasallam, yang berharap kepada Allah kita mendapatkan syafaat apa? Nabi Alaihi Salatu Wasallam, dan kita berharap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam jannah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, bapak kita, anak-anak kita semuanya. Iya. Tentunya, dan saya yakin Anda semuanya ya meyakini itu. Sebagai seorang Muslim, kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam atas kalian, untuk kalian, uswatun hasanah, tauladan yang baik. Dan di sini tidak dibatasi. Ayat tadi tidak dibatasi. Toladan yang baik dalam hal apa? Tidak. Tetapi disebutkan mutlakon. Secara mutlak. Telah ada pada diri Nabi untuk kalian toladan yang baik. Titik. Tidak disebutkan toladan yang baik dalam ibadah. Toladan yang baik dalam jual beli. Kan tidak disebutkan seperti itu. Ya atau tidak? Disebutkan hanya sebagai toladan yang baik. Artinya, beliau adalah toladan yang baik, uswatun hasanah dalam segala hal. Dalam akidah, toladan yang baik adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ibadah, toladan yang baik adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal jual beli, toladan yang baik adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal pernikahan, dalam hal berkeluarga, dalam hal muasyarah, dalam hal bergaul dengan apa? Keluarga, yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, seterusnya. Semua beliau yang terbaik. Termasuk di dalam tarbiyatul aulad, di dalam mendidik apa? Anak-anak. Berapa beliau punya putra? Beliau memiliki 7 orang putra putri. Ya, 3 putra dan 4 orang apa? Putri. Dan semuanya berhasil beliau didik. Wabillahi taufiq. Auladuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra putri Rasul alaihi salatu wasalam adalah ya orang-orang yang mulia, ahlul bait, orang-orang yang dicintai Allah jalla wa ala. Ya, putra beliau Al-Qasim yang paling besar, maka beliau sering dipanggil dengan kunyah beliau Abul Qasim. Beliau juga punya putra yang bernama Abdullah dan punya putra yang bernama Ibrahim. Ya, dari budak beliau Maria. Adapun putri beliau Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah radhiyallahu taala anhun. Artinya beliau alaihi salatu wasalam ya mendidik putri-putri, putra-putri beliau. Ya. Fatimah sayyidatu ahlil jannah. Fatimah adalah ya pemuka kaum wanita ahlul jannah. Berarti berhasil pendidikan beliau. Tarbiyah beliau berhasil. Beliau punya cucu juga beliau didik. Al-Hasan wal-Husain. Keduanya ahlil jannah. Dijamin masuk apa? Surga. Al-Hasan wal-Husain. Nah. Dan beliau bukan hanya berhasil di dalam mendidik anak-anak beliau saja. Bahkan beliau berhasil dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Mendidik para sahabat dan anak-anak mereka. Itu hasil didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada generasi yang terbaik yang terlahir untuk atau di tengah umat ini lebih daripada murid-muridnya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Yakni para sahabat. Baik sahabat yang kibar, yang telah berumur tua, atau sahabat-sahabat yang masih muda dan anak-anak. Semuanya adalah didikan Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya adalah murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya adalah generasi yang terbaik. Yang Nabi mengatakan tentang mereka, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sahabat dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendidik mereka. Iya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa alladhina yalunahum. Kemudian sesudahnya para tabi'in. Summa alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya. Tiga generasi ini. Ya. Generasi yang keempat. Taba'ul atba'. Di situ ada Imam Syafi'i, di situ ada Imam Ahmad bin Hanbal, di situ ada Imam apa? Malik. Ini generasi keempat. Dan dekat dengan tiga generasi. Bersambung langsung dengan generasi yang ketiga. Sahabat, tabi'in, wa tabi'u at-tabi'in. Datang berikutnya generasi ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ketika... Sekali lagi, ini masalah yang keempat yang perlu kita ingatkan. Ya. Ketika ada sebuah pertanyaan, pendidikan model apa yang akan kita terapkan untuk anak-anak kita? Nah, ini apa yang seharusnya saya sampaikan kepada mereka? Ya. Apa yang seharusnya saya lakukan sebagai bentuk tarbiyah untuk mereka? Maka jawabannya sudah ada contoh dan tauladan untuk kita pelajari. Yang penting kita harus tahu ini dulu. Berikutnya kita harus berusaha, ya, mengerti bagaimana dulu Nabi mendidik. Nah, ini PR lagi, pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ya, perlu untuk terus menuntut apa? Ilmu, sehingga mengerti bagaimana, oh seperti ini Nabi mendidik. Oh ternyata selama ini saya salah di dalam mendidik. Ternyata saya tidak benar di dalam mendidik. Tidak benar ternyata. Ya. Nanti akan kita lihat insyaAllah ta'ala beberapa, ya, bentuk tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu juga sebagai bentuk tarbiyah sehingga anak-anak kita selamat, ya, dalam keadaan berat fitnah dan seterusnya. Dan jangan disangka di zaman Nabi, ya, keadaan tenang-tenang, tidak. Fitnah juga banyak, ujian juga besar. Iya atau tidak? Ya, peperangan, ya. Tekanan, intimidasi, ya, dari musuh-musuh apa namanya? Islam, ya. Wabillahi taufiq. Coba bayangkan ketika perang mana? Perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy bergabung dengan orang-orang musyrikin bahkan bekerja sama dengan mana? Orang-orang munafikin, al-Yahud juga demikian, semuanya ingin memberangus, ingin menghancurkan kota Madinah. Ya. Wabillahi taufiq. Ujian kan demikian. Ya. Di saat-saat seperti itu pun Nabi alaihi salatu wasallam berhasil mendidik. Ya. Maka seperti itu juga. Ya. Pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam adalah pendidikan yang bisa diterapkan di sepanjang zaman, di segala keadaan. Dalam keadaan fitan, dalam keadaan fitnah, dalam keadaan kejelekan yang merebak di masyarakat pun pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam adalah jawaban. Ya. Bagi kita di dalam apa? Berupaya menunaikan kewajiban kita sebagai bapak, sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masuk kepada poin yang kelima. Ya. Taib. Poin yang kelima yang ingin kita sampaikan adalah ya, contoh. Ya. Contoh hasil pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beliau mendidik anak-anak. Dan ini juga nanti ya tentunya bisa kita ambil fawaid, faedah-faedah terkait dengan bagaimana tarbiyah ya, di masa fitan, syubhat, syahwat. Kita sebutkan beberapa riwayat ya. Beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berhasil mendidik anak-anak ya. Disebutkan di dalam perang Badar, di antara riwayat perang Badar diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ahad al-mubasysyirina bil jannah, ahad al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk mada jannah. Kata beliau, baina ana waqifun fi shaffi yauma badrin fanadhartu an yamini wa an shimali. Ketika saya sedang berdiri berada di shaff perang badar ini ya, yang dikatakan perang itu hari itu sebagai yaumul furqan ya. Ketika saya sedang berada di shaff perang Badar, saya melihat di kanan dan kiri saya ada dua orang pemuda, masih pemuda ya. Taib. Fa idza ana bi ghulamain minal ansar. Saya melihat dua anak dari kalangan Ansar. Dua anak dari kalangan Ansar. Ternyata ikut dalam perang apa? Badar. Tadinya memang bukan perang besar yang diperkirakan. Ya, tadinya hanya mencegat kafilah dagang orang-orang apa? Quraisy yang ketika itu dibawa oleh Abu Sufyan. Namun ternyata keadaannya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Justru yang dihadapi adalah Abu Jahal dan 1000 bala tentara yang telah disiapkan untuk memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Akhirnya didapatkan dua orang ini. Dua pemuda ini langsung berada di kanan-kirinya Abdurrahman bin Auf. Kemudian salah satunya ya, menyentuh Abdurrahman bin Auf. Kemudian bertanya, ya ammi, hal ta'rifu Aba Jahlin? Wahai pamanku, ya, tahu enggak Abu Jahal? Ya, ini orang Ansor ya, belum pernah ketemu Abu Jahal, orang Ansor, pemuda lagi, bukan zamannya Abu Jahal. Ya, tapi tersohor nama Abu Jahal. Ya, tokoh besar ya, orang-orang kafir ketika itu. Nah, Abdurrahman bin Auf jelas sahabat as-sabiqun al-awwalun, ikut hijrah bersama Nabi di Mekah, tahu Abu Jahal. Ya pas kalau ditanya, ya ammi, hal ta'rifu Abu Jahlin? Wahai paman, tahu Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, fakultu na'am, iya. Ma hajatuka ilaih, apa hajat kamu kepadanya? Yani apa kebutuhan kamu tentang Abu Jahal? Tanya-tanya Abu Jahal ada apa? Iya. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ya anaknya. Anak saudaranya masih muda. Baik, kemudian dia mengatakan, demi zat, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Ya. Kalau saya melihat orang ini, saya tidak akan meninggalkannya. Sampai siapa dulu yang mati, saya atau dia. Baik. Yang satunya nyentuh lagi. Ya ami, mana? Ya, ya. Jadi dua orang ini luar biasa. Ya. Sampai beliau Abdurrahman bin Auf mengatakan, Fata ajabtu min dhalik. Saya betul-betul kagum dengan pertanyaan dua orang anak ini. Ya. Kebetulan ketika itu sak keliraban kelihatan siapa? Ya, Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Langsung keduanya ini apa namanya? Mengejar Abu Jahal. Mengejar. Ini pemuda ini, ya. Umur-umur 15 tahun dan sebagainya. Ya. Berarti pendidikan Nabi berhasil tidak? Berhasil. Jiwa ya, perjuangan, jiwa untuk mendapatkan keriduan Allah, jiwa untuk membela Rasul alaihi salatu wasalam, jiwa untuk beramal soleh. Ya. Luar biasa, ini muncul ini semuanya. Tentu ini adalah ya, dengan sebab ya, ba'dallah ya, terbiah yang baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikejar ini. Terus berdua ini kerjasama ya kan. Sampai akhirnya Abu Jahal jatuh. Ya, mati. Nah, ini dua orang ini ngadep Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam rebutan mengaku siapa yang membunuh. Saya yang membunuh. Bukan, saya yang membunuh namanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Coba tunjukkan mana pedang kalian." Nah, dilihat dua pedangnya. Ya, semuanya bersimbah darah. Yang membunuh kalian berdua. Ya. Naam. Ini salah satu ya kisah yang menakjubkan memang. Abdurrahman bin Auf takjub, fata'ajjabtu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Abdurrahman bin Auf, seorang Abdurrahman bin Auf. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kisah yang kedua adalah kisah ya Amr ibn Salamah yakni rabibnya Nabi alaihi salatu wassalam. Amr ibn Salamah ya ketika itu menyampaikan meriwayatkan ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di antara sabda Nabi fal ya ummakum ya, Nabi mengatakan taib yang makna hadisnya yang membaca atau yang menjadi imam di antara kalian adalah aqra'ukum fi kitabillah ya. Yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling apa baik yang paling bagus paling banyak hafalan Al-Qur'an ya. Maka Amr ibn Salamah bercerita di tengah kaumnya ya akhirnya milih-milih siapa yang paling bagus bacaannya siapa yang paling banyak bacaannya ternyata orang-orang tua ini kalah hafalannya dengan siapa Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah paling banyak amalan hafalannya. Paling bagus bacaannya. Maka dijadikan sebagai apa? Imam. Dan ketika itu umurnya baru 7 tahun. Umurnya baru berapa? 7 tahun. Ya. Dan itu di zaman Nabi. Ya. Berarti ini dalil bahwasanya boleh enggak anak umur 7 tahun jadi imam? Ya. Ketika dia sudah tamyiz. Ya. Mumayyiz. Ya. Boleh dia menjadi imam ya, umur 10 tahun, ya, 12 tahun atau 7 tahun telah tamyiz. Tetapi tentunya juga dengan hal-hal lain yang harus dia ketahui ya, tentang fikih apa namanya? Salat dan seterusnya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Inilah ya dua kisah yang mungkin kita bisa dijadikan sebagai contoh ya. Ya. Dijadikan sebagai contoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, keberhasilan di dalam tarbiyah. Ya, keberhasilan di dalam tarbiyah anak-anak. Ya. Para pemuda dan anak-anak di zaman Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah azza wajal. Yuhibbul khair, yuhibbus sahabah. Yani, mencintai Islam, mencintai al-khair. Perjuangan mereka ila akhirih. Maka kalau kita sudah melihat yang seperti ini, ya, wajib bagi kita untuk semakin yakin bahwasanya, ya, sebaik-baik tarbiyah adalah tarbiyah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, ya, karena keadaan di zaman Rasul juga keadaan genting, keadaan berat, keadaan gawat, ujian demikian banyak, fitnah syubhat, syahwat juga ada di zaman itu. Nah, wabillahi taufik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ini perkara yang harus kita ingat. Kemudian yang ke berapa? 6, ya. Yang ke-6. Di antara perkara yang harus kita ingat juga bahwasanya musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Islam, ya minal kuffar wal munafiqin, ya. Mereka ingin merusak kaum muslimin. Dan mereka betul-betul ya mempersiapkan upaya-upaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Kebencian yang ada pada hati mereka sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu dicari bukti. Allah sudah mengatakan, "Walan tarwa ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara tidak pernah akan ridha sampai kalian mengikuti millatahum, millah mereka, jalan mereka, agama mereka. Tidak perlu dicari bukti. Dan kalaupun dicari banyak sekali buktinya, ya atau tidak? Ya, itu mereka. Sehingga sejak zaman dulu ila yaumina hada sampai hari ini sampai waktu yang akan datang seterusnya mereka melakukan upaya-upaya untuk merusak kaum muslimin dan di antara target yang mereka lakukan ya untuk mereka rusak adalah anak-anak kaum muslimin. Bagaimana agar kaum muslimin tidak memiliki generasi yang baik? Ya. Biar orang-orang tuanya mungkin masih ya rajin sholat, masih rajin jamaah. Tapi bagaimana agar anak-anaknya ini tidak rajin apa? Jamaah. Syukur-syukur tidak melakukan sholat. Lebih-lebih lagi kalau mereka bisa mau masuk dalam agama mereka. Ya. Mungkin orang-orang tua mereka masih baik, pakaiannya masih apa namanya, tertutup rapat, masih pakai kerudung. Sudah, biarkan orang-orang tua sebentar lagi mati. Ya. Tapi anak-anak ini bagaimana? Ya. Agar rusak akhlaknya, rusak adabnya, rusak pergaulannya. Ya. Wabillahi taufik. Mereka pun berusaha untuk merusak ya, tarbiyah kaum muslimin. Mereka kemudian menawarkan tarbiyah-tarbiyah yang itu sesungguhnya merusak kaum muslimin. Namun sebagian kaum muslimin silau dengan bentuk tarbiyah-tarbiyah itu. Ya. Akibatnya, cepat atau lambat, seandainya seorang tidak cepat-cepat kembali kepada tarbiyah Rasul alaihi salatu wassalam, ini akan membahayakan. Membahayakan apa? Ya, anak-anak kaum muslimin. Nah, sehingga termasuk bentuk jihad fisabilillah wal amal al-azim, amalan yang besar adalah seorang berkecimpung di dalam tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, dan bagaimana agar pendidikan anak-anak ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam dimanapun tarbiyah itu diadakan. Apakah di ma'ahi, di ma'ahad-ma'ahad, atau di rumah-rumah kaum muslimin. Nah, sebagai contoh misalnya, antum jawab pertanyaan ini. Kira-kira ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya. Seorang bapak yang sengaja memanggil orang Yahudi, ta'al kemari, wahai orang Yahudi, tinggal di rumah saya, ajari ya anak-anak saya adab-adab Yahudi, ya, akhlak-akhlak Yahudi, kamu saya bayar per bulan ya 1 juta. Kira-kira ada enggak kaum muslimin yang seperti ini? Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada insyaallah, masih berpikir. Tapi sadar atau tidak itu dilakukan. Sadar atau tidak itu dilakukan dengan mendatangkan guru-guru yang diam, yang hanya bisa dipencet saja dengan tombol dan remote, ya kan? Ceklik, ceklok, kan gitu kan? Wah, sudah. Pelajaran besar di situ. Itu yang di dalamnya sudah diatur oleh mereka. Ya. Dibuat hiburan-hiburan di waktu-waktu apa namanya? Qadarullah dibuatnya itu ya, dulu di zaman belum banyak televisi ya, zaman-zaman dulu masih hanya RTVRI ya. Masih ingat ya? Itu 6:30 itu loh, ya. Film itu 6:30. Ya. Kok 6:30 ya? Waktunya orang-orang pada ke masjid ngaji. Ya. Akhirnya pada nonton depan apa? Televisi. Tidak ngaji Al-Quran, ngajinya apa? Film. Ya. Itu masa itu. Syahwat itu. Ya. Sekarang sudah tidak kenal waktu. Tidak kenal batas. Ya. Nah, orang tua ini tidak sadar. Dia tinggal kerja. Dia tidak ngerti anaknya. Seakan-akan seperti anaknya baik. Tapi di hadapannya... Nah. Belajar adatnya orang-orang kufar. Belajar pakaiannya orang-orang apa? Kufar. Belajar cara bicaranya orang-orang apa? Kufar. Bahkan pemikiran mereka juga dipelajari. Sadar atau tidak sadar. Ya. Bapaknya pulang dibentak-bentak oleh anaknya. Kenapa? Baru saja nonton. Ya. Ini anak, bentak-bentak anaknya, kemudian bapaknya. Bentak-bentak ibunya, bahkan meludahi bapaknya. Belajar dari situ. A'udzubillah min dzalik. Yang dipelajari apa dari situ? Semuanya ya. Syubuhat, syahawat. Ya. Bapaknya sudah pesan, kamu jangan melihat aurat. Tapi di situ. Ya. Bapaknya pesan, kamu jangan mendengar orang-orang di luar yang ucapannya kasar ya. Nah, ya. Ya. Ternyata di dalam rumah. Ya. Dengar ucapan kasar. Kamu jadi anak yang baik ya. Jangan sampai marah sama bapak, sama ibu, abi, umi. Nah. Ya. Ya, nggih, itu ya. Tapi begitu ditinggal bapaknya, ya. Thayyib. Ada kemudian di situ nah, kekerasan, ya, dan seterusnya. Dibayar atau tidak ini? Dibayar setiap bulan bayar listrik. Ya, bayar itu ya kan. Jangan dikatakan enggak bayar, kan. Dibayar bayar listrik untuk itu. Itu televisi. Sekarang lebih berat lagi. Ya atau tidak? Lebih berat lagi. Nah, betapa jauhnya ya, kita ini dengan para sahabat. Betapa jauhnya ya, sebagian generasi kaum muslimin, generasi muda dengan generasi muda di zaman apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya kaum muslimin sadar. Ya. Kaum muslimin sadar. Ya. Nah, wabillahi taufik. Bukan televisinya yang haram. Kan demikian. bukan HP-nya yang haram, ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang isinya bisa dikatakan hampir semuanya tidak baik. Kalau ada yang baik, sedikit. Nah, terus kita mau ambil yang apa ini? Bahaya ini, bahaya. Wabillahi taufik. HP, Android, kemudian juga itu semuanya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Apa tadi pembahasan kita ya? Baik, ya musuh-musuh Islam. Itu sudah tergambar insyaallah ya. Itu sudah tergambar. Belum lagi masuk ke kurikulum-kurikulum. Ya, kurikulum. Ya. Wallahi demi Allah kita pernah ya mendapatkan kurikulum dalam pendidikan ya. Ya kurikulum diajarkan sesuatu yang ya begitu saja ditawarkan tanpa ada apa? Tanpa ada pemilahan. Ya. Kadang sang guru tidak menjelaskan ya. Ini misalnya teori yang benar, teori yang salah ya. Seperti contoh teori apa terbentuknya alam semesta ini kan ada pelajarannya teorinya. Ya, dulu katanya alam semesta itu hanya debu-debu. Kemudian setelah itu muter debunya. Kecepatan tinggi. Banter banget kecepatan akhirnya ngumpul-ngumpul bentuk-bentuk jadi apa? Planet ya kan. Planet ini dan itu bermiliar-miliar apa? Tahun terbentuk. Kenapa harus pusing-pusing itu? Al-Quran menyebutkan Allah menciptakan langit, bumi dalam 6 hari. Ya. Selesai, ya atau tidak? Dalam 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa untuk menciptakan dalam sekejap. Tetapi Allah berkehendak menciptakan itu semuanya dalam 6 apa? Hari. Dan yang terakhir diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salatu wasalam pada hari Jumat. Di akhir apa? Waktu Jumat bainal asri wal maghrib. Antara asar dan apa? Maghrib. Ya. Sebelum Adam sudah diciptakan langit, bumi, sudah diciptakan tanaman-tanaman, sudah diciptakan hewan-hewan, sudah ada jin, sudah ada malaikat, sudah semuanya. Yang terakhir Allah ciptakan adalah mana? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lah ini dipelajari teori ini. Akhirnya anak mau tidur muter, ya kan? Ini muter, ya kan? Oh, sudah teracuni dengan teori tadi. Ya. Teori, ya, itu contoh teori. Teori yang lain yang juga subhanallah menyedihkan. Yang seluruh agama sebenarnya juga tidak setuju. Tapi kenapa di dalam kurikulum dipelajari? Ya, ini faedahnya apa? Ya. Kecuali kalau untuk membantah. Ini bukan untuk membantah, tetapi ini untuk menyebutkan ini loh. Ada teori manusia itu ya terbentuk melalui waktu yang sangat apa? Lama. Teori evolusi. Evolusi adalah perubahan yang sangat lama, ya sedikit demi sedikit ya. Manusia itu dulu adalah hewan primata ya, yang kecil. Sekian tahun, ribu-ribu tahun akhirnya menjadi apa? Ya, kecil-kecil, dari kecil sampai akhirnya menjadi manusia bungkuk. Kera, manusia kera. Ya, manusia kera yang tidak berakal. Ya, ya masih tangannya lebih apa? Panjang, masih merangkang, ya, merangkak. Tahu-tahu sudah agak tegak, bungkuk dikit. Ya kan, tangannya memendek sedikit. Sampai akhirnya apa? Tegak. Tangannya lebih pendek lagi, ya. Tapi wajahnya masih kerah, ya kan? Rambutnya masih apa? Gondrong. Bukan hanya di kepalanya semuanya rambut kerah, tidak pakai pakaian. Ya. Kemudian setelah itu mulai mengenal bicara sedikit demi sedikit. Ya Subhanallah, apa ini? Ya. Darwin, ya. Teori Darwin itu. Ya. Jerapah juga gitu. Ceritanya dulu pendek apa namanya? Gulune itu pendek, ya kan. Kemudian setelah itu, ya mau makan susah, ya kan. Ya, susah, akhirnya ditarik-tarik. Yang tidak dapat makanan mati. Yang apa namanya lehernya agak panjang dikit, bisa apa namanya, ya hidup. Nah ini yang kemudian hidup. Tambah lagi, nah, ini yang hidup akhirnya yang panjang apa lehernya sampai sekarang. Jerapah itu dulu, ya sebenarnya lehernya apa pendek. Seperti itu ya, Subhanallah. Ini mudahikah yang seperti ini. Ya. Antum saja tertawa ya. Kenapa tidak sedih antum ikhwan ya. Ini kurikulum yang rusak ini ya kan. Kecuali kalau untuk membantah. Ini bukan untuk membantah. Ini disuguhkan untuk dipelajari ini loh beberapa teori ya kan. Ya. Kagum dengan teori orang-orang Barat. Ya. Ya saya tidak mengatakan apa namanya ya. Ilmu-ilmu apa namanya ini jelas menelisih Al-Quran Sunnah, tidak boleh kita katakan ini apa bermanfaat, tidak ada faedahnya, ada yufsidul akidah, merusak akidah. Ya. Nah, taib. Betul memang ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu duniawi, ya. seperti peternakan, pertanian. Kita sedang tidak bicara masalah itu. Tapi saya sedang berbicara adanya susupan-susupan kurikulum yang dimasukkan ke dalam benak-benak kaum apa? Muslimin, anak-anak yang menjadi rusak. Di antara yang pernah kita dapatkan, nasallahu alaihi wasallam al-afiyah, ya, dalam pendidikan, dalam pelajaran sejarah. Nah, baik, nanti ba'dal maghrib kita lanjutkan ya. Nah. Dalam pelajaran sejarah kita dapatkan, subhanallah, celaan kepada Amirul Mukminin, ya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat dicela, dijelek-jelekkan, nepotisme dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang kita baca dan kita dapatkan di kurikulum. Ya. Dan sebagian buku-buku itu masih ada, masih kita lihat. Ini loh. Ya. Yang seperti ini, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, tentunya, ya, semakin menjadi bukti bahwasanya, ya, ada tangan-tangan yang tidak suka kepada keberhasilan pendidikan anak-anak kaum muslimin, bagaimana agar dirusak akidah mereka, dirusak akhlak mereka, dirusak ibadah mereka, dirusak segala sesuatunya, mental mereka pun juga dirusak. Wabillahi taufiq. Sehingga tidak memiliki mental-mental lagi seperti para sahabat, mental-mental baja. 7 tahun mengimami, hafalannya apa namanya? Banyak, ya. Umur belasan tahun baru balik. Ya sudah bertanya, aina Abu Jahal, mana Abu Jahal? Nah, sudah pandai bermain apa namanya? Ya, pedang, sampai kalah Abu Jahal loh. Abu Jahal itu pandai perang. Ya, kalah sama anak kecil. Ya. Berarti anak kecil ini apa? Ya. Apa enggak latihan itu? Nah, ya. Itu kan terfikir sudah. Kita sudah berpikir bagaimana mereka ini dididik. Ya, memiliki mental yang kuat, memiliki semangat yang bagus. Ya. Wabillahi taufik, di atas thariqah Rasul alaihi salatu wasallam, di atas jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, insyaallah ba'dal maghrib kita lanjutkan beberapa hal yang terkait dengan tarbiyah Rasul alaihi salatu wasallam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.